Barakalikum, harganya 1,5 juta. Barakalikum. Maka ini boleh selama ketika dia pembeli memakai, memilih sistem nyicil, barakalikum, tidak ada denda padanya. Tidak pula diambil lagi barangnya dalam keadaan uangnya tidak dikembalikan. Maka kalau seperti ini tidak boleh. Barakalikum. Kemudian sekarang masuk pada syarat yang berikutnya, yakni syurutu sihhatil bai at-taqsir. Syarat-syarat sahnya jual beli yang dilakukan dengan sistem cicilan. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi orang kalau ingin membeli, ingin menjual dengan sistem cicilan, taksir, maka di situ ada syarat-syaratnya. Yustaratu li sihhati bai'it taksir idafatu ila syurutil bai' al-mutaqaddimah ma yali. Dipersyaratkan pada sahnya jual beli dengan sistem cicilan dengan menyandarkan sebagaimana syarat-syarat jual beli yang telah lalu sebagai berikut. Al-awwal, syarat yang pertama, antakuna sil'atu bihawzatil ba'i wa tahta tasarrufihi indal aqdi. Hendaknya barang yang akan dijual itu menjadi kepemilikan orang yang menjual dan di bawah pengaturan dia ketika akad. Jadi ketika akad, barang itu sudah di tangan, sudah milik dia. Ya. Milik pembeli. Milik penjual. Milik penjual. Barang, hendaknya barang yang akan dijual menjadi kepemilikan orang yang menjual, yang hendak, ya saat itu, yang hendak menjual dan di bawah pengaturan dia ketika sedang akad. Jadi barang yang akan dijual belikan, barakallahu fikum, itu benar-benar miliknya pihak yang menjual dan di bawah pengaturan dia, di bawah kekuasaan dia. Fala yajuzu lahuma al-ittifaqu ala tsamaniha wa tahdidi mawa'idis sadad wal aqsad thumma ba'da dhalik yashtariha al-ba'i wa yusallimuha lil mushtari fa inna hadha muharram. Maka tidak boleh pada penjual dan pembeli dia sudah bersepakat dengan harganya. Ya. Dia sudah bersepakat dengan harganya. Saya beli ya, rumah 1M. Ya, sudah sepakat ya harganya. Barakallahu fikum. Harganya 1,1. Kemudian pada saat itu ada batasan waktu untuk memenuhi, ya berapa lama dia harus mengangsur. Misalkan pembeli, barakallahu fikum, nasabah, ya datang ke bank, Barakallahu fikum. Saya mau beli rumah. Oh iya, harganya tipe kayak gimana? Ya, tipe seperti ini. Barakallahu fikum. Harganya 1,1 M. Barakallahu fikum. Temponya 1 tahun. Oh iya. Tsumma ba'da dzalika yastarihal ba'i' wa yusallimu halil mustari. Barulah ketika sudah ada akad, pihak bank atau penjual itu sebenarnya belum punya rumah. Tapi dia barakallahu fikum sejatinya seakan-akan meminjami tapi menjual. Akhirnya barulah dia menghubungi barakallahu fikum ya pihak-pihak yang menjual. Barakallahu fikum. Dibeli sama penjual, baru diserahkan kepada pembeli. Jadi ketika nasabah datang ke bank, saya ingin beli rumah tipe ini yang harganya 1M. Oh iya. Harganya menjadi 1,1. Sepakat? Ya, sepakat. Nyicil dengan batas tempo 1 tahun. Sepakat? Ya, sepakat. Ya sudah. Baru pihak bank barakallahu fikum menelpon penjual yang lain. Ini si A mau beli rumah ini. Tolong nanti diurus. Oh iya. Barakallahu fikum. Baru setelah itu diserahkan. Bapak, silakan datang ke ya. PT ini atau CV ini, atau bapak silahkan datang ke showroom ngambil mobilnya. Fa inna hadza muharram, maka ini haram. Mengapa demikian? Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la tabi' ma laisa indak. Dikarenakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, janganlah engkau menjual sesuatu yang belum menjadi milikmu, yang belum ada pada dirimu. Barakallahu fikum. Ada nasabah datang, saya mau beli mobil. Tip, mobil apa? Mobil A. Ya sudah. Barakallahu fikum. Harganya 1,1. Baru barakallahu fikum, tunggu ya. Harganya 1,1, sepakat? Ya, sepakat. Ya. Kemudian waktu temponya taksir cicilannya dalam waktu 1 tahun. Sepakat? Ya, sepakat. Langsung dibuat notanya. Per bulan misalkan ya 100 juta atau 110 juta. Berkofikum terserah. Intinya 1 tahun. Baru setelah itu ya pihak bank mendatangi showroom. Beli mobil ini. Oh iya. Barakallahu fikum, baru setelah itu kuncinya ya diberikan kepada nasabah. Atau hanya sekedar nelpon pihak banknya. Baru setelah itu nasabah suruh datang ke showroomnya ngambil. Atau pihak bank barakallahu fikum ya sudah punya atau sudah melakukan transaksi dengan showroom. Barakallahu fikum. Sebelum apa? Ya. Sebelum nasabah tadi bilang barakallahu fikum, datang mau beli. Namun serah terima kuncinya bukan ketika itu, nanti malam. Ya. Maka di sini barakallahu fikum bisa jadi pihak bank nanti dirugikan kalau batal. Ya. Barakallahu fikum, dalam keadaan sudah bayar. Jadi ikhwani wa akhwati fillah, intinya tidak boleh menjual sesuatu yang belum dia miliki. Barakallahu fikum. Ya, tidak boleh. Beda halnya dengan seseorang dia menjadi perwakilannya sebuah perusahaan atau anak buahnya, maka ini lain lagi. Barakallahu. Jadi yang pertama, paham ya, insya Allah ya. Ini yang terjadi ya pada bank-bank syariah. Barakallahu. Persyaratan yang kedua, asani la yajuz iljamul mustari indal aqdi aw fi ma ba'da bidaf'i mablighi zaid ala mattafaqa alaihi indal aqdi fi halati ta'akhurihi an daf'il aqsad li anna dhalika riban muharram. Tidak boleh ketika ada akad cicilan, tidak boleh mengharuskan pembeli ketika akad atau setelah akad. Ketika akad dia mengharuskan pembeli, atau setelah akad ya berjalan mungkin ketika tidak bisa bayar, dia harus membayar tambahan melebihi di atas apa yang sudah menjadi ya kesepakatan, harganya sudah menjadi kesepakatan. Di saat dia terlambat ya membayar cicilan, maka hal itu tidak boleh dikarenakan merupakan riba yang diharamkan. Jadi ketika ada transaksi cicil menyicil, barakallahu, setiap bulan bayar, bulan ketiga tidak bisa bayar sampai masuk keempat, berarti kan ada keterlambatan. Atau ketiga keempat tidak bisa bayar, baru kelima ada keterlambatan, berarti barakallahu, di situ dia denda, ada denda. Maka ini riba. Walaupun di akad pertama tidak ada perjanjian, kamu harus ya membayar tambahan karena kamu terlambat membayar. Demikian pula ketika di awal akad sudah ada ketentuan seperti itu, maka itu namanya riba. Kalau kamu tidak bisa bayar atau terlambat, maka ada denda. Maka seperti ini cicilannya, barakallahu, mengandung riba. Haram hukumnya. Yang ketiga, asalis yuhramu alal mustari almali'u almumatolah fi sadadi mahalla minal aqsar. Diharamkan bagi pembeli, ini pembelinya, yang dia itu mampu ya, pembeli dia itu mampu untuk nyicil, namun dia berkepikung menunda-nunda, mengulur-ulur dalam pelunasan cicilan. Maka ini tidak boleh. Dikarenakan di situ ada unsur mendolimi pihak penjual. Barakallahu. Duh, konco dewe. Ya teman sendiri. Kalau dilukai itu lebih kejam daripada yang bukan teman. Ya. Tahu itu teman. Ya. Malah di nodai dengan kezaliman, maka itu lebih kejam. Barakallahu. Sebagaimana tetangga yang dia kenal dizinai daripada bukan tetangganya, maka menzinai tetangga itu dosanya lebih besar daripada yang bukan tetangganya. Wallahu ta'ala bissawab. Syarat yang keempat, la haqqa lil ba'i fil ihtifadi bimalkiyatil mabi' ba'dal bai', walakin yajuzulahu ayyustarata 'alal mustari rahnal mabi' indah lidimani hatihi fistifa'il aqsad al mu'ajjalah. Tidak berhak bagi seorang penjual, ini kan sistem cicilan, cicil. Tidak berhak bagi orang yang menjual, dia menjaga dititipi dengan memiliki barang yang sudah dijual belikan. Jadi ada orang barakallahu fikum nyicil. Si A beli barang ke si B dengan sistem taksit menyicil. Lalu barang tersebut tetap pada penjualnya ketika menyicil. Barakallahu fikum. Maka seperti ini ya, tidak berhak, tidak boleh. Walakin yajuzu lahu, akan tetapi boleh bagi dia, barakallahu fikum, yang menjual untuk mempersyaratkan kepada pembeli, barakallahu fikum, menggadaikan barang yang menjadi miliknya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi membeli makanan kepada seorang Yahudi. Sistem cicil. Maka makanan tersebut dia diambil oleh Nabi. Karena nyicil belum lunas, maka Nabi memberikan barang jaminan berupa baju besi atau perisai besi beliau. Lidimani haqqihi fi istifa'il aqsad al-mu'ajjalah, sebagai jaminan ya hak bagi penjual untuk memenuhi cicilan yang untuk dipenuhinya cicilan yang dilakukan dengan tempo. Barakallahu fikum. Jadi ketika ada jual beli sistem cicilan, barakallahu fikum, maka boleh dikhawatirkan mungkin ada penipuan dari pihak pembeli. Belum lunas sudah lari. Maka di situ barakallahu fikum penjual mungkin minta jaminan. Maka boleh barakallahu fikum. Tapi kalau barang ini menjadi milikmu, kalau kamu sudah lunas, barakallahu fikum, ya, maka di situ padanya ada beberapa persyaratan. Barakallahu fikum. Maka sebaiknya, ya, bukan dianggap jual beli, ya, tapi dia bekerja sama dalam rangka barakallahu fikum untuk membantunya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini adalah syarat sahnya jual beli sistem cicilan barakallahu fikum. Sekarang masuk pada bab yang berikutnya. Qala ashabul fiqh al muyassar hafidhahumullah taala al bab tsani, bab yang kedua, fir riba, tentang riba. Wa fihi masail, dan padanya ada beberapa permasalahan. Bab riba ini barakallahu fikum masuk dalam kitabul muamalah, pembahasan muamalah. Jadi ketika manusia barakallahu'alaikum, dalam mempertahankan hidupnya, mereka butuh interaksi satu dengan yang lainnya. Di antaranya dengan al-buyu, adanya jual beli. Maka barakallahu'alaikum, yang namanya jual beli, terkadang antara din dibangun di atas saling ridho, dan terkadang ada unsur kedzaliman di situ. Di antara unsur kedzaliman adalah adanya riba, penipuan barakallahu'alaikum. Maka riba dibahas dalam Islam dan dimasukkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka barakallahu'alaikum, ya, masuk dalam barakallahu'alaikum kitab al-mu'amalat, mu'amalah. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ta'rifur riba wa hukmu, hukum riba atau pengertian riba dan hukumnya. Ta'rifuhu, definisi riba. Ar-riba fil lughah az-ziyadah. Riba secara bahasa adalah tambahan. Riba secara bahasa adalah tambahan. Barakallahu fiikum. Ya, sebagaimana ada orang terlambat, akhirnya dia nambah. Itu riba secara bahasa, itu menambah. Wa syar'an, adapun secara syariat, ziyadatu ahadil badalain al-mutajanisain min ghairi ayyuqabila hadhihi ziyadah iwad. Riba secara syariat adalah barakallahu'alaikum, adanya tambahan pada salah satu barang yang ditukar, baik yang sejenis zatnya atau sebenarnya harganya sejenis, dengan tanpa imbalan, ya, atas tambahan tersebut berupa gantinya. Jadi ada tambahan. Tambahan apa? Tambahan bayar biaya. Tapi itu enggak ada barakallahu'alaikum imbalannya, enggak ada gantinya. Misalkan barakallahu'alaikum di awal seseorang ketika jual beli sudah memberikan akad riba. Kalau kamu terlambat atau pada jatuh tempo tidak bisa bayar, kamu terkena denda atau diambil yang sudah kamu beli tanpa dikembalikan uangnya. Barakallahu. Nah, ketika uangnya tidak dikembalikan, tidak ada ganti bagi pembeli. Ya, tidak ada ganti. Diganti barang yang lain tidak, dikembalikan pun tidak. Jadi barakallahu, si pembeli tidak dapat apa-apa, tapi dia menambah barakallahu'alaikum barang atau harta. Kemudian hukmuhu, hukumnya, ar-riba muharram fi kitabillahi ta'ala. Riba hukumnya haram, diharamkan sebagaimana dalam kitabullahi ta'ala, kitab Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran. Jadi riba itu haram. Jangan kemudian mengatakan, kan saya bekerja, capek, dari pagi sampai sore, ya, apakah haram seperti ini? Akhirnya menjadi haram. Ya, tetap haram. Sebagaimana pencurian haram. Ketika hendak mencuri, tentu capek. Ya, ada yang capek, ada yang tidak. Bagaimana barakallahu'alaikum mengatur, ya, teknis pencuriannya, ya, belajar dulu, ya, cara manjat, ya, cara ini dan cara itu barakallahu'alaikum, agar bisa mencuri. Qala jalla sya'nu, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia keadaannya berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-275 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli namun mengharamkan riba. Jual beli barakallahu fikum hukum asalnya halal. Namun kalau ada unsur ribanya menjadi haram. Wa qala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-278 278. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah dan tinggalkan ya apa yang tersisa dari hasil riba. Tinggalkan, jauhi. In kuntum mu'minin, kalau memang kalian itu adalah orang yang beriman. Barakallahu fikum. Orang menabung di bank dapat bunga, maka tinggalkan. Boleh diambil, namun bukan untuk dikonsumsi sendiri, bukan dimakan, tapi barakallahu fikum dialokasikan kepada kepentingan umum seperti jalan, ya, bangunan jembatan, fasilitas umum. Adapun untuk masjid barakallahu fikum jangan. Untuk pondok jangan. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan ancaman bagi orang yang memakan riba, yang bermuamalah dengan sistem riba. Orang yang bisa menjauhi riba, takut dengan ancaman, ini adalah benar-benar orang yang sudah mendapatkan ya penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang yang diberitahu, disampaikan kepada dia tentang haramnya riba, barakallahu fikum, dia terlalu banyak alasan. Berkata penulis, wa tawa'ada al-muta'amila birriba biasyaddil wa'id. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang saling melakukan muamalah dengan sistem riba dengan ancaman yang sangat keras. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat ke-275. 275. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Orang-orang yang memakan harta riba, mereka tidak mampu untuk bangkit, untuk berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang syaitan menguasai dia, dikarenakan kesurupan. Kalau kita melihat orang kesurupan, barakallahu fikum, ya, dia tidak bisa berdiri tenang, tegak. Barakallahu fikum. Walaupun dia bisa berdiri tegak, namun berdirinya tidak normal. Barakallahu fikum. orang yang memakan harta riba, maka dia akan berdiri, akan bangkit dalam keadaan seperti orang yang kesurupan syaitan. Kalau orang mabuk karena minuman keras, barakallahu, itu beda keadaannya dengan orang yang kesurupan karena syaitan. Kapan mereka itu keadaannya seperti itu? Berdiri seperti orang kesurupan. Ai, yakni la yaqumun min kuburihim indal ba'ti. Yakni mereka tidak bisa bangkit dari kuburan-kuburan mereka ketika hari kebangkitan, illa kecuali katiyamil masru' halata sur'ih. Kecuali bangkitnya itu seperti bangkitnya orang yang kesurupan, ya, barakallahu'alaikum, di saat dia kesurupan. Jadi kapan? Ketika dia bangkit dari alam kubur. Orang berkomikum ketika bangkit dari alam kubur itu macam-macam. Ada yang berlumuran darah, namun darahnya berkomikum wangi, lebih wangi dari misik. Dia adalah al-mujahidun fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang jihadnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada juga yang bangkit dalam keadaan barakakum, ya, pundaknya itu menceng sebelah. Kenapa Mas Reno? Pundaknya tuh menceng sebelah. Kenapa? Enggak tahu. Ali, dosa ya, bukan anu pikulan jajan ya. Oh. Semua ya karena dosa. Pak Tony siap jawab kok. Dua, kalau tiga enggak? Ya, tidak adil. Nah, tidak adil dalam hal apa? Oh, dalam hal dunia. Tapi kalau kecintaan? Hah? Berarti tidak apa-apa. Nah, ya, dia itu poligami, namun tidak adil dalam hal mabit, bermalam, nafkah, kemudian nafkah, dan juga tidak adil berkafikum dalam hal ya, pakaian juga berkafikum. Adapun dalam hal kecintaan itu perkara yang tidak bisa dipaksakan. Bisa jadi dia lebih cinta mbok nom daripada mbok tuo. Barakallahu. Maka ini tidak mengapa. Tidak dianggap tidak adil dikarenakan Nabi sendiri alaihi salatu wasalam beliau lebih cinta setelah istri beliau yang bernama Khadijah meninggal. Beliau lebih cinta Aisyah radhiyallahu anha, satu-satunya istri beliau yang gadis. Barakallahu, adapun yang lain sudah janda semua. Barakallahu. Namun tidak ada satupun yang memiliki anak dari janda-janda tadi. Barakallahu. Ada juga yang dibangkitkan dalam keadaan wajahnya itu tidak berdaging, tapi jadi tengkorak. Kenapa Abu Hanifah? Ini Pak Kutub siap jawab Abu Hanifah. Wallahualam, apa Abu Hanifah? Orang yang mampu tapi dia suka minta-minta. Nah, mampu tapi suka minta-minta. Ya. Minta-minta tapi punya sapi. Ya. Rumahnya tuh tingkat walaupun tidak tingkat ke atas, tingkat ke samping. Ya, punya kontrakan, barakallahu. ada juga yang dia itu seperti orang kesurupan. Kenapa ini Pak Samari? Nah, karena riba. Barakallahu. Dan ada juga yang ketika dibangkitkan, barakalikum, dia tidak dihitan, padahal walaupun dulu sudah dihitan. Kenapa Mas Reno? Hah? Ya jawabannya karena memang ya semua sama, ya tidak dihitan, tidak beralas kaki, ya, memang tidak dihitan. Tidak pakai pakaian mereka. Jadi seperti itu keadaannya. Itu semua yang disebutkan dalam keadaan yang bermacam-macam karena dosa besar. Ya, jadi dosa besar itu barakafikum ketentuannya diancam dengan neraka atau mendapatkan laknat atau barakafikum mendapatkan balasan semacam ini. Ya, yang tadi disebutkan. Kemudian dijauhkan dari rahmat Allah. Ya. Barakalikum. Itu semua merupakan dosa-dosa besar. Wa dzalika litadakhumi butunihim bisababi aklihim ar-riba fid dunya. Hal itu dikarenakan dia memenuhi penuhnya perut-perut mereka dengan sebab mereka memakan riba ketika di dunia. Barakallahu fiikum. Wa addahu Rasulullah alaihi salatu wasallam minal kaba'ir dan ar-Rasul alaihi salatu wasallam menganggap dosa riba merupakan dosa besar. Wa la'ana kullal muta'amilin birriba dan beliau melaknat setiap orang yang bermuamalah dengan riba. Ala ayyi halin kanu bagaimanapun keadaan mereka. Ya. Bagaimanapun keadaan mereka, walaupun dia yang barakafikum menjadi wakilnya yang memakan riba. Ya. Kemudian yang menulis, yang menjadi saksi, yang mendukung, apalagi yang membela, yang menjadikan dalil, mencarikan dalilnya. Fa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, la'ana Rasulullah alaihi salatu wasalam akilar riba. Wa muwakkilahu wa katibahu wa syahidaihi Ar-Rasul alaihi salatu wasalam beliau melaknat orang yang memakan riba yang mewakilinya, mendampinginya, yang menulis atau yang menjadi saksi. Menjadi saksi ini barakafikum juga pihak-pihak bank. Waqala, maka Nabi menyatakan hum sawa, semuanya dianggap sama. Waqad ajma'at al-ummatu ala tahrimihi. Dan umat Islam dari semenjak zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in sampai sekarang, ya, umat-umat yang di atas fitrah semuanya bersepakat atas haramnya riba. Barakallahu. Maka dari sini, ya, harus menjauhi riba. Sampai-sampai para ulama diantaranya Asy-Syaikh Rabi Rajab, Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu taala wa ra'ahu wa syafahu. Beliau menjelaskan, ya, lebih baik memakan bangkai, ya, ketika dalam keadaan terpaksa daripada memakan barang riba ketika terpaksa. Bahkan beliau tetap mengharamkan riba ketika terpaksa. Barakallahu fiikum. Walaupun terpaksa. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Fadlu hidakumullahu ta'ala. Barakallahu fiikum.